Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, kita umat Islam memiliki dua hal yang dapat dijadikan tuntunan, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Selama Al-Quran dan hadis dijadikan panutan, insya Allah kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Dalam episode ini, insya Allah kita akan membahas mengenai Nabi Muhammad SAW dengan segala sifat kerasulannya. Dan untuk itu juga kita akan membahas beberapa ayat suci yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 1-3, surat Al-A'raf ayat 158 dan 172, surat An-Nisa ayat 174, dan surat At-Taubah ayat 128. Selengkapnya mengenai penjelasan ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu-Ibu Majelis Taklim Ar-Rahman, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Abror, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu-Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Pak langsung saja berikan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kenal Allah. Orang yang beragama berkata, ya saya percaya Allah. Nah, kalau Anda percaya dan kenal dan percaya bahwa Dia itu menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan Anda, maukah Anda mengetahui apa yang disukai dan tidak disukainya? Mau ya? Kalau memang percaya bahwa Dia wujud. Kalau tidak percaya ya tidak ada masalah. Tapi orang yang beragama, yang berkata ada pencipta, ada yang mengatur alam raya, ada yang menjadi ini-ini, pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana sih saya hubungan dengan Dia? Apa tuh yang Dia sukai? Apa tuh yang Dia tidak sukai? Di sini perlu ada yang menjelaskan kepada kita. Yang ketiga, ada tidak menurut Ibu atau menurut pemirsa di rumah, ada enggak orang yang kita nilai lengah, salah? Ada atau tidak? Pasti ada ya. Oke. Perlu enggak orang itu diingatkan? Perlu. Kalau kita sayang dia, kita ingatkan dia. Nah, ada enggak di antara manusia yang lengah? Nah, banyak. Alhamdulillah. Perlu enggak diingatkan? Nah, baguslah. Siapa yang memberitahu tentang Allah? Siapa yang mengingatkan yang lengah? Siapa yang menjelaskan apa yang disukai dan tidak disukainya? Siapa itu? Sebelum ulama. Rasul. Iya kan? Ulama itu hanya melanjutkan Rasul. Allah menyampaikan pada Rasul. Rasul yang menyampaikan pada umat manusia. Ya. Kita manusia karena biasa ini hati kita kotor, kecerdasan kita ini tidak bisa langsung kepada Allah. Maka Allah memilih orang-orang untuk Dia jadikan rasul. Rasul itu menyampaikan apa yang perlu ibu tahu. Dalam suratul Bayyinah itu ayatnya yang pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu tidak akan beranjak dari kepercayaan mereka, tidak akan mengubah kepercayaan mereka kecuali kalau datang seorang rasul kepada mereka. Mereka lengah. Mereka enggak tahu. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Nah, tetapi kita lihat lanjutannya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahhar. Kita garis bawahi. Sampai datang kepada mereka bukti penjelasan yang nyata, bukti dan penjelasan yang nyata itu adalah Rasul dari Allah yang membacakan kitab-kitab suci. Nah, kita berhenti lagi. Kalau begitu, Rasul yang diutus Allah ini, itu merupakan bukti, bukti kebenaran. Saya mau beri contoh. Ada satu orang mengaku dokter. Oke. Percaya atau tidak? Belum tentu. Mungkin dia tabib. Ya. Mungkin dia dukun. Mungkin dia pembohong. Saya perlu bukti bahwa dia dokter. Cara saya membuktikan bahwa dia dokter bisa saya lihat ada orang sakit, dia beri obat, dia sembuh. Oh iya, dia memang dokter. Bisa juga kalau mau jalan pintas, tapi sekarang tidak bisa lagi itu. Saya lihat ijazahnya. Nah, tahu ijazah palsu. Saya bisa lihat orang ini jujur atau tidak, saya lihat dari kelakuannya sehari-hari. Nah, ini Nabi Muhammad diutus, dikatakan oleh ayat Al-Bayyinah ini bahwa dia itu adalah bukti yang nyata. Nanti di surat An-Nisa ada dikatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai seluruh manusia, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya Al-Qur'an. Bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak ya. Bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk memberikan penerangan bagi seluruh umat manusia. Kami akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Silakan dilanjutkan kembali Pak ayat berikutnya. Baik, kita lihat Quran menyatakan sosok Nabi Muhammad itu bukti. Saya akan beri contoh. Kalau ada satu orang lahir di pedalaman yang tidak kenal peradaban, miskin, yatim, tidak pandai membaca dan menulis, kira-kira bisa jadi orang hebat dia atau tidak? Nah, menurut logika, kita pakai logika dulu. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Belum berperadaban ketika itu. Ya. Yatim. Miskin. Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ya. Besar. Menyampaikan hal-hal luar biasa, berhasil meruntuhkan dua empire besar, Romawi dan Persia, hanya dalam waktu 20 tahun lebih. Dipelajari orang sejarahnya dan dinilai bahwa dia orang yang paling hebat. Ya kan? Ini gimana ini? Itu bukan bukti bahwa Nabi ini memang diciptakan oleh Allah untuk itu. Kenapa sih itu Nabi Muhammad lahir yatim? Kenapa itu Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis? Kenapa itu Nabi Muhammad begitu lahir dibawa ke pedalaman menjauh dari ibunya? Itu kan diatur Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mau didik langsung. Kalau ada bapaknya, bapaknya yang didik dia, terpengaruh sama bapaknya. Kalau dengan ibunya, ibunya bisa. Kalau dia pandai membaca, bacaan bisa mempengaruhi dia. Karena itu, kita baca lagi ayat yang lain. Di surat Al-A'raf, itu ada dikatakan, wahai Nabi Muhammad, kul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku ini pesuruh Allah kepadamu semua. Kepadamu semua tanpa kecuali. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Saya Rasul Allah kepadamu semua, Allah pemilik penguasa langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Tidak ada penguasa, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menguasai jiwa raga seseorang. Tidak ada yang menguasai alam raya ini kecuali dia. Yuhyi wa yumiit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ini akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baru dia katakan, fa'aminu billahi wa rasulihi, maka percayalah kepada Allah dan percaya juga lah kepada Rasulnya. Rasulnya itu bagaimana? An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Karena kalau dia pandai membaca dan menulis, orang akan bilang, oh itu dia tahu dari bacaannya. Iya. Yeah. Jadi kita tidak perlu malu untuk berkata Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Nabi Muhammad utus Tuhan, dia an-nabiyil ummi. Baru mari kita lihat, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang percaya, dia juga percaya pada Allah dan percaya pada kalimat-kalimatnya. Jangan duga bahwa dia cuma ajak kamu percaya pada Allah padahal dia tidak percaya. Dia percaya pada Allah. Nah, baru ada hal yang penting. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Satu hal kita mau garis bawahi. Apakah cukup kita percaya pada Nabi bahwa dia Nabi? Cukup atau tidak? Kita baca ayat kita nih. Fa'aminu bihi wat tabi'uhu, ikuti dia sungguh-sungguh. Tetapi mengikuti Nabi itu juga harus cerdas. Karena tidak semua apa yang dilakukan Nabi itu harus kita ikuti. Ya toh, Nabi kawin dengan 9 perempuan sekaligus, saya juga mau begitu. Nabi kalau terbaring tidur tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya Nabi. Saya kalau tertidur paling batal wudu saya. Tidak bisa diikuti semuanya Nabi. Ada yang perlu, yang harus diikuti, ada yang baik diikuti, ada yang tidak boleh diikuti. Harus cerdas pilih-pilih. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak ya. Jadi mengikuti Rasul juga harus cerdas, harus memiliki akal pikiran ya Pak ya. Baik, kami akan melanjutkan kembali ayat-ayat berikutnya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai bukti yang nyata. Ikutilah dia supaya kita mendapatkan petunjuk. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, jadi kita tadi bicara soal mengikuti Nabi. Bisa berbeda-beda situasi, maka kita harus cerdas pilih-pilih itu. Nah, kita mau lihat ayat lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Ayat ini menyatakan begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat menyatakan demikian. Hai seluruh manusia, termasuk yang hadir di sini, termasuk yang menonton, telah datang kepadamu seorang rasul. Kita garis bawahi dulu. Kita yang datang sama dia atau dia yang datang pada kita? Dia datang. Jangan minta orang datang. Dia begitu besar perhatiannya sehingga dia datang kepada kamu. Laqad ja'akum rasul. Ya kan? Min anfusikum. Rasul yang datang ini sejiwa dengan kamu. Dia tahu apa yang maslahat buat kita. Seperti halnya juga suami istri, kalau dia sejiwa, sebelum suaminya ngomong dia udah tahu, oh ini dia mau ini. Iya. Nah, begitu Bu ya. Karena jiwanya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu pasti sesuai dengan kebaikan kamu. Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Terasa sangat berat apa yang menyusahkan kamu. Itu Nabi digambarkan bahwa seperti seorang yang menyalakan api, seperti seorang yang menyalakan lampu. Ada laron datang ke sana. Iya. Laron ini kalau dibiarkan bisa terbakar. Nabi lantas, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Nabi Muhammad begitu. Sangat-sangat kasih. Sangat-sangat rahmat. Kita lihat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf itu artinya memberikan rahmat sesuai dengan apa yang dimilikinya. Rahim itu memberikan rahmat sesuai apa yang dibutuhkan oleh yang diberi. Yang mana lebih bagus? Ra'uf atau rahim? Saya ulangi, dua-duanya bagus. Saya tanya yang lebih bagus. Nah, saya beri contoh. Kalau saya punya uang 100 juta, tidak usah di 100 juta, 10 juta. Nah, kalau ada orang yang minta, saya akan beri dia seperti apa yang saya miliki. Kalau saya, itu namanya ra'uf. Tapi kalau rahim, kamu butuh berapa toh? Oh, saya cuma butuh 100 ribu. Ambil 100 ribu. Nah, itu rahim. Rahim itu rahmat, itu memberikan sesuai kebutuhan. Ra'fah itu adalah memberi sesuai apa yang saya miliki. Ah, iya kan? Nabi Muhammad itu ra'ufun. Karena dia mempunyai hubungan dengan kamu yang begitu akrab. Inti yang saya ingin garis bawahi di sini dalam konteks ayat kita ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu sangat kasih kepada umatnya dan lebih kasih lagi kepada umatnya yang taat kepada dia. Jadi terhadap non muslim pun Nabi Muhammad kasih. Nanti kita lanjutkan ya Pak. Kita lanjutkan aja. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran. Dan bukti-bukti kebenaran itu terdapat dalam Al-Quran. Sehingga tidak ada lagi keraguan atas dirinya. Dan saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Tapi nanti dulu pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Spesial Maulid Nabi. Sesuai janji saya tadi akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk 3 pertanyaan ya, Bu ya. Silakan siapa dulu, Ibu? Sampai sekarang, kita sebagai umat Islam belum pernah melihat gambar Nabi Muhammad. Sebagai pelukis, apakah kita tidak boleh memvisualisasikan wajah beliau? Dan mengapa demikian? Dan apakah itu juga dengan nabi-nabi yang lain? Terima kasih, Bu. Baik. Ada dua sisi yang saya ingin jelaskan. Dari segi teori, kita bisa, atau ibu sebagai pelukis, bisa melukiskan bagaimana perawakan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa. Kenapa saya berkata bisa? Karena riwayat-riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad sangat sempurna. Dahinya lebar, alisnya tebal hitam, rambutnya terurai sampai ke telinganya, ya toh, ibu sudah bisa gambar itu kira-kira ya. Nah, giginya sedikit jarang, ada depannya ada yang patah kena tombak, itu tergambar semuanya riwayat itu. Bagaimana kalau bicara sering memukul-mukul telapak tangan kirinya dengan jari telunjuknya, sering menggigit-gigit bibirnya. Semua dari segi teori tidak ada masalah, bisa kan? Tetapi dalam ajaran agama ada yang dinamai sadduzzari'ah, menutup kemungkinan. Nah, saya bisa gambarkan sekarang, kalau itu dibiarkan ada orang yang lukis kan, bisa banyak yang lukis, bisa terbuang-buang di jalan, diinjak-injak. Iya. Bisa? Bisa. Ha. Tersinggung enggak? Iya. Nah, daripada tersinggung, daripada keliru, dilarang. Jadi dari segi teori bisa. Tetapi karena khawatir terjadi, itu juga sebabnya tidak boleh difilmkan. Karena apa? Kalau difilmkan, jangan sampai orang ini nanti habis dia filmkan itu Nabi, itu sahabat Nabi, terus foya-foya di sana, ini macam-macam. Tutup itu jalan supaya tidak. Saya kira begitu, Bu, ya. Bisa dibilang supaya tidak dikultuskan nggak? Supaya tidak, termasuk itu supaya tidak dikultuskan. Itu dari satu sisi, itu sisi positif, kan? Orang terlalu hormati sehingga dikultuskan. Tidak. Tapi sisi negatifnya bisa dihina. Iya. Maka ditutup deh. Mau tahu, pelajari aja. Iya, baik. Silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Ada dua riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibedah dadahnya dua kali. Pertama ketika masih kecil, yang kedua ketika Mi'raj. Apakah itu kisah simbolis atau demikian adanya, dan apa tujuannya? Terima kasih. Iya. Betul, Bu. Memang ada riwayat itu. Riwayat itu bahkan ada yang menguatkannya dengan firman Allah dalam surah Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak. Itu dia artikan, bukankah kami telah membelah dadamu. Tetapi penafsiran ini, penafsiran alam nashrah dengan itu tidak kuat, tidak disepakati ulama. Nah, riwayatnya juga begitu. Ada yang mengatakan bahwa itu waktu muda, kecil, dibedah, waktu mau Mi'raj dibedah. Ini riwayat, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Ya, ada yang tidak, tidak benar itu. Ya, kita itu bukan sesuatu yang wajib kita percaya. Kalau mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Nah, sekarang kita tanya lagi yang kedua, apa tujuannya? Bagi mereka yang berkata itu dibelah dada beliau, ada yang berkata supaya dikeluarkan kotorannya. Ya. Nah, tapi ada lagi yang berkata tidak, itu ada dalam salah satu bacaan maulid yang populer juga dibaca di Indonesia, itu dikatakan wa ma akhraju min qalbihi adzan walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat itu tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk dari dadanya, tetapi ditambah cahaya di atas cahaya. Ya kan? Jadi persoalannya kenapa itu lantas beda-beda pendapat. Saya pun, kalau saya ditanya, saya tidak setuju untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang buruk yang keluar dari Nabi Muhammad. Allah sudah ciptakan dia sempurna. Yeah. Untuk jadi teladan, tidak ada lagi yang buruk. Yeah. Jadi kalaupun riwayat itu akan kita terima, kita akan berkata itu adalah untuk menambah cahaya di atas cahaya yang pernah ada. Saya kira begitu, Bu, ya. Okay. Baik, silakan berikutnya, Ibu. Silakan, Ibu. Dalam pembacaan maulid Nabi biasanya ada pembacaan rawi atau puji-puji dalam bahasa Arab, di mana banyak yang menganggapnya sebagai ucapan selawat yang mendatangkan pahala. Bagaimana Bapak memandang tradisi seperti ini? Sekarang begini, saya tidak mau dulu cerita itu. Saya mau tanya, siapa orang yang paling berjasa pada kita? Orang yang paling berjasa adalah orang yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Iya kan? Buat kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, itu satu. Bisakah kita berterima kasih pada beliau? Mau balas budinya bisa atau tidak? Tidak bisa kita balas. Terlalu banyak, tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala pernah suatu ketika memerintahkan orang yang mau menghadap Nabi untuk membayar sesuatu supaya Nabi bisa bersedekah dari uang itu. Tapi baru satu orang yang laksanakan, Allah terus batalkan. Oh, itu enggak usah. Karena orang tidak bisa membalas budi baik Nabi. Jadi bagaimana caranya membalas budi baiknya? Karena saya tidak bisa, manusia tidak bisa, saya minta pada Allah. Ya Allah, balas budinya. Itulah selawat. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat dan kasih sayangmu. Kenapa saya minta darimu ya Allah? Saya enggak bisa. Nah, selawat ini ada yang diajarkan Nabi, ada yang disusun oleh ulama. Nah, tetapi selama intinya ingin menggambarkan penghormatan pada Nabi, selama intinya ingin menampakkan kesyukuran atas kehadirannya, maka boleh-boleh saja. Tidak harus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun boleh, selama tujuannya ingin mengagungkan beliau, ingin. Jadi itu baik kalau seperti itu. Saya, okay? Disuruh bersalawat pun ada di dalam Al-Quran ya Pak ya? Iya, perintah. Tidak ada perintah Allah yang didahului Allah melakukannya selain selawat. Itu innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat juga pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah. Jadi siapa yang lebih dulu salawat? Nah, Allah lebih dulu salawat. Tidak ada yang seperti itu kecuali itu. Jadi saya kira begitu Bu ya. Itu sebabnya orang dianggap sangat kikir kalau tidak mau selawat. Orang cuma disuruh minta aja, tolong beri itu. Anda tidak rugi minta, tolong beri. Ya Allah kasih beliau. Itu pun disuruh beri, Allah berkata, kalau kamu minta, saya kasih juga kamu. Ini tidak mau minta, tidak mau ucapkan selawat begitu disebut nama beliau. Itu sangat kikir, sangat tidak tahu budi. Ya, okay. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali sesi tanya jawab ini setelah pesan-pesan berikut. Masih Anda masih bersama kami dan sesuai janji saya lagi, saya akan beri kesempatan dua pertanyaan lagi. Silakan Ibu, yang mana dulu? Silakan Bu. Ada seseorang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang mimpi tersebut? Terima kasih. Iya. Mimpi itu bermacam-macam. Ada mimpi karena ada keinginan yang meluap, yang tidak bisa diwujudkan dalam dunia nyata, itu diwujudkan dalam dunia mimpi. Mimpi begitu. Ada mimpi akibat keadaan yang sedang dialami oleh si tidur. Ada orang ada bantal di lehernya, dia mimpi tercekik, terbangun, dia hilang. Itu mimpi. Ada orang mau ke kamar kecil, sedang tidur, mekanisme tubuhnya terus, jadi dia mimpi udah masuk kamar kecil padahal dia ngompol. Ada mimpi dibuat oleh setan. Ah, setan itu ada setan khusus bikinkan Anda mimpi. Nah, jadi itu mimpi bohong. Ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu salah satu di antaranya yang memimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassadu bi, itu kata Nabi. Siapa yang memimpikan saya waktu tidur, maka dia betul-betul sudah mimpi saya, karena setan tidak bisa menyerupai saya walau dalam mimpi. Hanya Nabi Muhammad begitu. Ada orang mimpi seorang nabi, bahkan boleh jadi dia mimpi Tuhan. Itu setan yang bikin, menyerupai dan membohongi. Tapi kalau Nabi Muhammad, pasti itu benar. Saya kira jelas Bu ya. Okay. Kan Nabi Muhammad orang yang spesial ya Pak. Karena kalau kita spesial, yang diimpikan berarti kita apa termasuk orang yang spesial juga yang hanya jelas, bisa memimpikan. Jelas. Tinggal lagi tergantung mimpinya apa. Kalau tapi jelas orang yang memimpikan Nabi Muhammad itu suatu hal yang sangat istimewa. Bagaimana kalau orang datang berkunjung pada ibu orang terhormat? Wah. Ya kan? Ya. Walaupun dalam mimpi. Ya. Baik, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Diutusnya Nabi Muhammad sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah demikian banyak nabi dan rasul yang diutus, maka apa posisi Rasulullah? Kemudian apakah itu berarti ajaran yang sudah pernah datang lewat para nabi sebelumnya belum lengkap atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Manusia, masyarakat manusia ini berkembang terus. Saya ambil contoh, anak kecil. Itu anak kecil waktu dia masih bayi. Sudah dikasih nasi atau belum? Belum. Dia ambil ASI. Setelah sekian bulan, sudah perlu ditambah ASI dengan sesuatu yang lain. Perkembangannya ya. Setelah itu dia sudah boleh makan nasi dan sebagainya. Tapi mungkin masih disuapi ya. Nah, setelah itu mungkin oke deh, ini kamu siap makan, ini ada makanan, sudah siap ayo datang. Ibunya panggil dia sudah ini. Kalau sudah dewasa masih disuruh makan atau dia ngambil makan sendiri? Ambil makan sendiri. Itu perkembangan masyarakat seperti itu juga. Setiap nabi ini datang membawa ajaran yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, setelah umat manusia mencapai tahap kedewasaan, maka datanglah Nabi Muhammad menyempurnakan semua yang masih kurang dulu. Nabi Isa itu ajarannya sesuai untuk masyarakatnya ketika itu. Nabi Nuh sesuai untuk masyarakatnya ketika itu. Tapi setelah manusia mencapai kedewasaan, datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu sebabnya ajaran nabi-nabi yang lalu rinci. Sangat rinci. Tapi ajaran Nabi Muhammad itu tidak rinci. Yang rinci yang tidak bisa diketahui oleh nalar. Bagaimana itu hari kemudian? Kita tidak bisa pikirkan, dikasih rinci. Yang rinci itu yang tidak bisa berubah lagi. Itu dia kasih. Tapi yang bisa berubah, mengalami perubahan, mengalami perkembangan, diserahkan kepada akal manusia untuk menyusunnya, tetapi yang diberikan hanya nilai-nilai. Jadi kalau kita berkata bagaimana posisi nabi-nabi yang lalu, mereka telah melaksanakan tugasnya untuk masyarakatnya masing-masing. Tapi setelah masyarakat umat manusia mencapai kedewasaan, maka diutuslah Nabi Muhammad membawa ajaran itu. Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Ya, sebagai penyempurna semua ajaran. Betul. Baik, silakan Pak berikan kesimpulannya. Saya kira kalau kita mau ambil kesimpulan yang pertama begini, umat manusia membutuhkan Rasul. Betul. Karena sekian banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh nalarnya. Yang kedua, Rasul yang diutus oleh Allah ini selalu disesuaikan dengan setiap perkembangan masyarakat. Tapi setelah masyarakat mencapai kedewasaan, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan bukti kebenaran. Sosoknya adalah bukti kebenaran. Ajarannya Al-Quran adalah bukti kebenaran. Yang ketiga yang kita ingin simpulkan, kita tidak hanya dituntut percaya pada Nabi Muhammad, tetapi dituntut juga untuk mengikuti, meneladani beliau. Hanya saja yang kita perlu garis bawahi, harus meneladani secara cerdas, ya kan? Karena itu. Yang keempat, saya kira bahwa sifat Nabi Muhammad yang paling menonjol itu adalah kasih kepada umatnya, rahmat kepada seluruh makhluk, dan selalu menginginkan kebaikan untuk umat manusia. Saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak atas uraian yang begitu indah. Juga terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan alasan mengapa Allah mengirimkan para rasul. Dan Nabi Muhammad pun bisa dijadikan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Al-Quran pun menegaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat dijadikan suri tauladan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama program Tafsir Al-Misbah Spesial Maulid Nabi bersama Bapak Quraish Shihab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.